Ana mau tanya, apabila ada seorang yang bermaksiat lalu dinasihati saudaranya tapi dia enggan atau tidak mau menerima nasihat tersebut, apakah orang tersebut terjatuh pada sifat sombong? Iya, sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itulah sombong. Kalau ada seorang yang datang kepada kita, menyampaikan kepada kita kebenaran lalu kita menolaknya, itulah kesombongan. Meskipun kelihatannya dia tawadhu. Meskipun kelihatannya wajahnya pucat karena tidak tidur di malam hari. Ya, meskipun dikelihatan pakai sorban, jenggotnya panjang. Antum datang kepadanya, "Akhi, ini amalan bid'ah, enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti ini." Ya. Lalu dia menolak. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Nah, sikap tawadhu adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Meskipun dari anak kecil. Kata para ulama ustalaf, at-tawadhu an taqbal al-haqqa mimman ja'a bihi walau kana saghiran. Tawadhu itu adalah engkau menerima kebenaran dari manapun datangnya, meskipun dari anak kecil. Wallahu ta'ala.